طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar dari anggota Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji atau umrah di bawah pengelolaan Travel Nasratul Ummah atau Mumtaz Travel Mumtaz, di mana saja Anda berada, para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wah Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita masih sedang berbicara tentang sanksi atau hukuman bagi para pelaku dosa atau kemaksiatan. Salah satu di antara dampak buruk dari dosa atau maksiat adalah tujibul qati'ah bainal amdi wa bainar rabbih, yaitu terputusnya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Selama ini seorang hamba mukmin selalu tersambung, selalu terkait dengan Allah Azza wa Jalla karena adanya silah. Silah itu artinya penghubung. Silahnya berupa apa? Berupa iman, berupa saling meridhai, berupa saling mencintai. Orang-orang mukmin mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Saling mencintai, saling meridhai. Dan inilah yang menjadi silah, penghubung antara hamba dengan Allah. Sampai para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut, ayat Allah dengan orang mukmin saling mencintai, saling meridhai, para ulama menyatakan al-hubbul mutabaddilu huwa sillah bainahu wa baina rabbih, bahwa cinta yang saling berbalas ini, saling mencintai, saling meridhai ini merupakan penghubung antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, antara manusia dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Dan ini penghubung yang kuat. Dan itu dibuktikan dalam bentuk komunikasi yang intensif antara si hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Komunikasinya dalam bentuk sholat, dalam bentuk doa, dalam bentuk zikir. Sholat yang fardunya saja minimalnya 5 kali dalam sehari semalam. Ada komunikasi, ada dialog dalam surah Al-Fatihah. Dialog ketika hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, mengungkapkan pujiannya kepada Allah, Allah merespon, hamidani abdi, hamba aku telah memuji aku. Ketika hamba menyatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah merespon, Athna alayya amdi, hambaku telah menyanjung aku. Ketika hamba mengatakan Maliki yaumiddin, Allah merespon, Majadani amdi, hambaku telah memuliakan aku. Terus begitu. Ada komunikasi dalam setiap gerakan dari sholatnya. Kalau sholat sunat lebih banyak lagi. Di luar sholat komunikasi itu tetap berlangsung dalam bentuk zikir-zikir dari seluruh aktivitas harian. Bangun tidur langsung komunikasi dengan Allah. Ingat kepadanya dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika masuk WC ada doa. Ketika keluar WC ada doa. Ketika bercermin ada doa. Ketika berpakaian ada doa. Apalagi setelah itu sholat, apalagi setelah itu wirid, apalagi setelah itu membaca Al-Quran. Ketika makan ada zikir, ba'da makan ada zikir, masuk keluar rumah ada zikir, naik kendaraan ada zikir. Itu komunikasi dan itu adalah silah, itu adalah penghubung, itu adalah adanya ikatan yang luar biasa erat antara Allah dengan seorang hamba. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika mengungkapkan cintanya kepada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk melakukan kebaikan, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya, memperoleh respon berlipat dari Allah Azza wa Jalla. Aksi kita sekian oleh Allah dibalas dua kali lipat bahkan lebih. Sampai Allah menyatakan, bila hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Bila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Bila hambaku berjalan mendekat dengan berjalan kaki, aku akan menemuinya dalam keadaan dengan berlari. Pokoknya respon Allah melebihi dari aksi yang dilakukan oleh hamba dalam bentuk memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan perlindungan, proteksi, memberikan bimbingan, dan seterusnya. Allah menyatakan, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang bertakwa, menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan, menyertai orang-orang yang sabar. Jadi dekat antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla tersebut bila si hamba melakukan ketaatan. Allah lah yang menjadi walinya. Allah lah yang menjadi pendampingnya. Allah lah yang menjadi protektornya, pelindung bagi dirinya. Ketika si hamba berdosa, bermaksiat, terjerumus ke dalam penyimpangan, maka hubungan ini rusak. Cinta Allah berkurang, bisa hilang sama sekali. Keriduan Allah tentu saja musnah ketika si hamba melakukan penyimpangan, baik dalam bentuk mengabaikan perintah atau melanggar larangan, rusak. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min a'dhami uqubatiha, annaha tujibul qati'ata bainal abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Di antara hukuman terberat, terbesar bagi seorang hamba yang bermaksiat adalah kemaksiatan itu melahirkan keterputusan hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Putus sudah hubungan itu. Minimalnya rusak. Kalau rusak, apa yang terjadi? Oh, bahaya. Mengakibatkan seluruh sumber kebaikan juga terputus. Dan berefek apa? Berefek melahirkan berbagai macam sumber-sumber keburukan. Karena seluruh kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Al-khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan itu seluruhnya berada di kedua tanganmu ya Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika orang intensif berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, dia memiliki seluruh sumber kebaikan. Lahir batin, dunia akhirat untuk individunya ataupun untuk komunitasnya. Itu. Tapi ketika hubungan dengan Allah putus. Dan putusnya itu karena apa? Karena kesalahan si hamba. Putuslah seluruh sumber kebaikan dan otomatis berganti dengan keburukan. Hubungan dengan Allah terputus, lalu terjalin hubungan dengan musuh Allah. Siapa? Iblis laknatullahi alaih. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim, wa idza waqa'atil qati'atu inqata'at anhu asbabul khairi wattasalat bihi asbabus syarr. Apabila terjadi putusnya hubungan antara seorang hamba dengan Allah, terputus pula dari hamba itu seluruh sebab-sebab kebaikan dan tersambunglah kepada si hamba seluruh sebab-sebab keburukan. Kalau sudah demikian, coba kehidupan yang bagaimana lagi yang akan dimiliki oleh si hamba? Kebahagiaan yang mana yang bisa diraih, harapan apa yang bisa dicapai oleh seorang hamba yang terputus seluruh sebab-sebab kebaikan, terputus hubungan antara dia dengan walinya yaitu Allah Azza wa Jalla yang merupakan zat yang kita tidak bisa sedetik pun berlepas diri darinya. Dan tidak ada pengganti yang bisa menggantikannya. Kalau hubungan dengan Allah Azza wa Jalla terputus, maka tersambunglah dia dengan seluruh sebab keburukan dan mulailah mendekat musuh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Siapa? Tentu saja iblis laknatullahi alaih. Tak ada seorang pun yang mengetahui akibat keburukan seburuk apa yang akan dialami oleh orang yang putus hubungan dengan Allah lalu tersambung hubungan dengan siapa? Dengan iblis laknatullahi alaih. Berkata sebagian ulama salaf, ra'aitul amda mulqin bainallahi wa bainahu aw bainallahi wa bainasy syaitan fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan wa in tawallahu Allahu lam yaqdir 'alaihi syaitan. Aku melihat seorang hamba itu berada di dalam satu posisi antara Allah dengan setan. Kalau Allah berpaling dari dia, tidak memberi hidayah, tidak membimbing, tidak memberikan perlindungan, maka setan akan menjadi wali bagi orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau Allah yang melirik dia, menjadi wali baginya, mencintainya, Tentu saja Allah mencintai si hamba karena ibadah, amal soleh, kebaikan yang dilakukan oleh si hamba, setan tak akan lagi mampu untuk menggodanya. Diberikan perlindungan kepada Allah SWT. Respon Allah kepada hamba yang menerapkan syariatnya, salah satunya perlindungan. Sampai Nabi SAW menyatakan, bila seorang hamba keluar rumah lalu berkata, berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Orang itu diberikan perlindungan, diberikan kecukupan, diberikan bimbingan. Lalu si setan angkat tangan. Nggak bisa apa-apa, kata si setan. Apa sih yang bisa kalian lakukan kepada orang yang sudah diberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, kecukupan? Nggak mampu berbuat apa-apa setan. Maka jangan jadikan setan sebagai wali dengan cara berdosa dan bermaksiat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, salah satunya adalah surah Al-Kahfi ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Kata Allah Azza wa Jalla, ingat dahulu kala ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudnya bukan sujud beribadah, tapi menghormat. Dan syariat zaman baheula, zaman dahulu, boleh melakukan sujud dalam rangka menghormat. Termasuk sujudnya Adam, sujudnya malaikat kepada Adam. Menghormat, bukan beribadah. Zaman baheula boleh. Nabi Yusuf dan saudara-saudara sujud kepada bapaknya Nabi Yakub. Saudara-saudaranya bersujud kepada Yusuf pada zaman dahulu. Dan itu dibiarkan, dibolehkan secara syar'i. Saat itu syariatnya berbeda. Tapi sekarang di zaman kita, Nabi Muhammad SAW syariatnya berubah dalam hal ini. Nggak boleh lagi sujud kepada sesama manusia walaupun dalam rangka menghormat, apalagi dalam rangka ibadah. Siapa yang sujud kepada sesama manusia atau sesama makhluk dalam rangka ibadah, maka dia musyrik. Siapa yang bersujud kepada sesama manusia dalam rangka menghormat, tidak musyrik. Tapi maksiat, karena melanggar syariat. Terlarangnya sujud walaupun dalam rangka menghormat pada zaman Nabi SAW. Sampai beliau menyatakan, lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi alaiha. Seandainya aku boleh, berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak-hak suami atas diri istrinya. Seandainya boleh. Tapi karena tidak boleh, maka Nabi SAW tidak merintahkan para istri untuk sujud kepada suami dalam rangka memuliakan atau menghormat. Enggak boleh. Jadi syariat Nabi kita SAW tidak membolehkan sujud kepada sesama makhluk. Walaupun bukan dalam rangka ibadah. Hanya dalam rangka menghormat. Tapi zaman baheula boleh. Ini diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Sujud para malaikat semuanya. kecuali iblis. Iblis bukan golongan para malaikat. Tapi jin dikatakan kana minal jinni. Dia ini bangsa jin. Sehingga huruf illa di dalam ayat ini, illa iblis, disebutnya dengan illa munfasil. Munfasil itu terpisah. Kalau umpamanya dikatakan ja'at tullabu ilal jamiah illa zaidan umpamanya. Para mahasiswa sudah tiba di kampus, sudah datang di kampus, kecuali Muhammad. Apakah Muhammad ini bagian dari mahasiswa? Tergantung. Kalau iya, Zaid tadi, kecuali Zaid. Telah datang seluruh mahasiswa ke kampus kecuali Zaid. Apakah Zaid ini mahasiswa? Ya, mungkin mahasiswa. Kalau dia mahasiswa berarti illa. Pengecualian di dalam kalimat tadi disebut illa muttasil. Karena Muhammad bagian dari mahasiswa. Zaid bukan Muhammad. Kan kalimatnya ja'at tullabu ilal jamiah illa Zaidan umpamanya. Semua mahasiswa sudah datang ke kampus kecuali Zaid. Berarti Zaid mahasiswa, bagian dari mahasiswa. Maka illa di sana disebut illa muttasil. Muttasil itu nyambunglah. Tapi kalau Zaid itu bukan mahasiswa, mungkin dosen yang juga suka datang ke kampus, mungkin TU-nya yang juga datang ke kampus, mungkin cleaning service-nya, mungkin satpam-nya yang juga setiap hari harus datang ke kampus. Dikatakan ja'at tullabu ilal jami'ah illa Zaidan. Setelah datang semua mahasiswa ke kampus, kecuali Zaid yang belum datang. Zaid ini bukan mahasiswa tapi harus ke kampus. Maka illa di sana disebut illa munfasil, terpisah dari kelompok mahasiswa. Nah, saat itu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berbicara kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis bukan golongan malaikat, tapi juga diperintahkan sujud. Illa di sana disebut illa munfasil. Karena iblis bukan golongan malaikat tapi golongan jin. Sebagaimana firman Allah kana minal jin dalam surah Al-Kahfi ayat 50 ini. Dia ini gedali bangsa jin fafasaqa an amri rabbih, tapi dia durhaka kepada perintah Allah. Durhaka menjadi musuh bagi Allah. Lalu Allah menyatakan afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian mau menjadikan iblis dan turunannya sebagai wali selain aku, selain Allah? Wahum lakum adu, padahal mereka itu, iblis dan turunannya itu, setan itu, musuh yang nyata bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala, sungguh iblis dan turunannya itu seburuk-buruk pengganti, seburuk-buruk wali pengganti bagi orang-orang yang zalim. Orang mukmin walinya itu Allah. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka meridhai Allah, Allah pun meridhai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu orang mukmin yang taat. Ketika orang yang tanya mukmin ini terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, putus hubungan itu. Otomatis musuhnya mendekat dan menjadi wali bagi orang zalim ini. Pengganti Allah yang tadinya menjadi wali bagi dia. Dan iblis seburuk-buruk wali pengganti bagi orang-orang zalim. Bi'sa lidh-dhalimina badala, si iblis itu merupakan seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang zalim. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yaqulu subhanah li ibadi. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Anakramtu abakum wa rafa'tu qadrahu. Wa fadaltuhu ala ghairihi. Fa'amartu malaikati kullahum ayasjudu lahu. Takriman lahu wa tashrifan. Fa'ata'uni wa aba'aduwi wa aduwuhu. Fa'asa amri wa kharaja an ta'ati. Fakaifa yahsunu bikum ba'dama an tattakhiduhu wa dhurriyatahu awliya'a min duni. Fatuti'unahu fi ma'siyati wa tuwallunahu fi khilafi maradati wa huwa a'da aduwin lakum. Fawalaitum aduwi wa qad amartukum bimu'adatihi. Kata Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, aku telah muliakan bapak-bapak kalian yaitu Adam. Aku angkat derajat kemuliaannya. Aku lebihkan dia di atas makhluk yang lainnya. Sampai-sampai aku merintahkan para malaikatku seluruhnya untuk sujud kepada bapak kalian yaitu Adam untuk memuliakannya. Maka malaikat semuanya mentaati aku ketika diperintahkan sujud. Tapi musuhku dan musuh bapakmu mengingkarinya, enggan untuk taat kepadaku. Si musuhku itu yaitu iblis bermaksiat kepada perintahku. Keluar dari ketaatan kepadaku. Bagaimana mungkin si iblis itu mau berbuat baik kepada kalian setelah kalian menjadikan iblis dan turunannya sebagai wali selain aku. Lalu kalian mentaati iblis ketika bermaksiat kepadaku. Kalian berkasih sayang dengan iblis dalam menyelisihi keriduanku. Padahal si iblis itu musuh yang paling nyata bagi kamu. Kalian menjadikan musuhku sebagai wali bagi kalian. Padahal aku memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka. Berdasarkan hal itulah maka dikatakan, iblis itu seburuk-buruk wali pengganti bagi orang-orang zalim. Selaraslah orang zalim ya berwalikan wali yang buruk, kekasih yang buruk, partner yang buruk, pasangan atau pendamping hidup yang buruk. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa man wala a'da al-malik kana huwa wa'adahu indahu sawa fa innal mahabbata wa ta'ah la tatimu illa bi mu'adati a'dail muta' wa muwalati awliyaihi. Siapa orang yang bersahabat akrab dengan musuh raja, maka musuh raja dan orang yang menjadi kawan akrabnya itu menjadi sama dalam pandangan raja. Sahabat musuhku adalah musuhku juga. Kan gitu ya? Malah sebaliknya, musuh dari musuhku adalah sahabatku. Musuh Allah adalah iblis. Siapa yang memusuhi iblis? Kekasih Allah. Siapa yang bersahabat dengan iblis? Musuh Allah Azza wa Jalla. Karena cinta dan ketaatan tidak akan sempurna kecuali dengan memusuhi musuh-musuh dari pihak yang dicintainya dan yang ditaatinya. Adapun disebutkan, wa amma an tuwaliya a'da al-malik thumma tad'i annaka muwalin lah fa hadha muhal. Adapun kalau kamu bersahabat dengan musuh sang raja, lalu kamu mengklaim bahwa kamu pun bersahabat dengan raja, mustahil. Siapa orang yang bersahabat dengan musuh raja, tapi dia mengklaim, mengaku, saya juga sahabat sang raja. Mustahil itu, enggak mungkin ya. Wa hadza law lam yakun adul malik adwan lakum. Jadi mustahil kalau musuh raja itu bukan musuh bagi dirimu. Musuh raja bukan musuh bagimu. Berarti kamu pun tidak bersahabat dengan raja. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari antara kita dengan raja sesama manusia. Padahal permusuhan antara Allah dengan iblis, permusuhan antara manusia dengan iblis lebih dahsyat dibanding permusuhan antara seekor kambing dengan serigala. Serigala ketika melihat kambing ya pasti diterkam, dimangsa, dimakan. Kambing ketika melihat serigala dari kejauhan aja sudah lari, wah ini mati ini. Ini pasti saya diterkam, ini pasti saya digigit, ini pasti saya dimakan, lari sejauh-jauhnya menghindar. Melawan gak bisa. Gak seimbang, sehebat apapun dia melawan tetap akan kalah. Musuh abadi antara kambing dengan serigala, karena memang kambing adalah mangsanya. Gak mungkin si kambing dibiarkan hidup oleh serigala, akan mati serigalanya. Kalau tidak memangsa kambing, kan lapar dia. Daripada dirinya mati, lebih baik mangsanya ini dia makan. Permusuhan yang tidak akan pernah ada akhirnya antara seekor kambing dengan seekor serigala. Nah, permusuhan antara manusia dengan iblis lebih dahsyat lagi daripada itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wal adawatul lati bainakum wa bainahu a'zam min al adawatil lati bainasyah wa dhi'ab. Permusuhan antara kalian hai manusia dengan iblis lebih dahsyat, lebih besar dibanding permusuhan antara seekor kambing dengan seekor serigala. Kalau umpamanya kambing saja yang tak berakal, tak mungkin mau mendekat serigala. Fa kaifa yaliqu bil aqil an ayyuwaliya aduwahu wa aduwa walihi wa muwalatu alladhi la maula lahu siwa. Maka bagaimana mungkin seorang yang berakal akan bersahabat, berkasih sayang dengan musuhnya dan juga musuh dari pelindungnya. Seekor kambing ada tuannya, yaitu pemiliknya, penggembalanya. Serigala adalah musuh bagi tuannya, musuh bagi dirinya, bagi si kambing. Kambing saja yang tidak berakal, hanya mengandalkan insting, naluri, gak mau dekat-dekat. Dengan siapa? Dengan si serigala. Kalau tahu umpah serigala itu mendekat, baik gitu ya. Menjilatinya saja, tidak memakannya, tidak garang gitu. Itu pasti ada maunya. Yaitu apa? Mungkin dia belum lapar banget, baru kenyang, baru makan kambing lain di tempat lain. Nah, ada kambing lain, ah dijinakin dulu, dililindek kata orang Sunda. Biar si kambing itu gak takut, tidak merasa dimusuhi, tidak merasa akan diterkam, akan merasa aman berdampingan dengan serigala gitu. Bangga si kambing, oh saya sahabat saya itu serigala yang biasanya menerkam. Padahal dia masih kenyang. Besoknya ketika lapar lagi, gewewek saja digigit. Diterkam kemudian dimakan. Maka insting seekor kambing gak akan mungkin mau dekat-dekat. Apalagi manusia sebagai makhluk yang berakal. Dan Allah Azza wa Jalla sudah memberikan peringatan tentang buruknya persahabatan seorang manusia dengan iblis, dengan syaitan. Laknatullahi alaih. Diberi peringatan. Itu musuhmu yang nyata. Wahum lakum adu. Bagaimana kalian akan mengambil iblis dan turunnya sebagai wali? Wahum lakum adu. Padahal mereka itu musuh yang nyata bagi kamu. Sebagaimana Allah sudah memberikan peringatan sebelum kalimat tersebut bahwa iblis itu durhaka kepada perintah Allah. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Si iblis itu bangsa jin tapi dia durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelaslah bahwa permusuhan si iblis kepada Allah dalam bentuk kedurhakaannya merupakan permusuhan juga terhadap kita. Dan permusuhan iblis baik kepada Allah maupun kepada manusia menjadi sebab yang jelas bagi kita juga untuk memusuhinya. Maka bagaimana mungkin kita akan bersahabat dan mentaati seruan iblis? Maka bagaimana mungkin iblis bisa menjadi pengganti dari kekasih kita, dari sahabat kita, dari partner hidup kita? Kalau toh ada yang menjadikan iblis dan turunnya sebagai sahabat, sebagai kekasih, sebagai partner hidup, itu seburuk-buruk partner hanya bagi orang-orang yang zalim. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan bi'sa lidh-dhalimina badala. Iblis itu merupakan seburuk-buruk kekasih bagi orang-orang yang zalim. Maka dari sinilah kita mengetahui siapa orang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat. Berarti dia memutuskan hubungan antara dia dengan Allah. Hubungan kasih sayang, karena Allah menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Hubungan keridhaan, karena Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus hubungan dengan dosa dan maksiat. Makanya para pendosa, ahli maksiat, orang yang sehari-harinya tidak lepas dari dosa dan maksiat, ketika mencoba-coba komunikasi dengan Allah, hambar itu. Dan Allah juga cuek kepada dia, tidak merespon dia. Ketika dia sholat, sholatnya hambar. Yang sholat itu hanya raganya, hanya badannya, hanya fisiknya. Fisiknya berdiri, sedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk, mulutnya komat kami. Tapi hati pikirannya kemana coba? Dipalingkan oleh Allah dari diri Allah. Ingat kepada urusan dunia, ingat kepada sesama manusia, ingat kepada pekerjaan, ingat kepada masalah, ingat kepada hutang. Lebih khusyuk mengingat permasalahan dunia daripada khusyuk menghayati bacaan yang diucapkan oleh mulut. Itulah sholatnya para pendosa. Hambar dia. Karena sudah terputus hubungan dengan Allah. Minimalnya rusak tuh. Kalau ada hubungan, sangat tipis. Sedikit. Itu karena dosa-dosa yang dilakukan. Tidak mesra lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak dekat lagi hatinya dengan Allah Azza wa Jalla dan juga pikirannya. Karena sudah terlampau akrab dengan musuh Allah yaitu iblis dalam mentaati perintahnya sehingga terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dan ini merupakan sebuah sanksi yang sangat rugi, sangat besar bagi kita. Kalau orang maksiat kepada Allah, Allah tidak akan menghukum secara fisik dengan cara diberikan penyakit, dengan cara di-stopnya fungsi salah satu organ vital kita, di-stopnya jantung, di-stopnya fungsi paru-paru, di-stopnya fungsi ginjal, ditahannya oksigen dari diri. Enggak akan begitu. Tapi dengan cara apa? Dihambarkan sholatnya. Dimusnahkan keinginan untuk beribadah, dilemahkan keinginan untuk beramal soleh, dan dikuatkan keinginan untuk dosa dan maksiat. Itulah hukuman yang terberat bagi seorang mukmin, putusnya hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla karena dosa dan kemaksiatannya. Jalan untuk bisa kembali kepada Allah ya bertaubat, berhenti dari dosa itu, menyesal sudah terjerumus dalam dosa tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak mengulang kembali dosa tersebut, maka Allah akan menerima tobatnya, memaafkan dosanya, menghapuskan kesalahannya, dan kembali menjalin hubungan dengan orang mukmin tadi. Allah akan kembali mencintainya, Allah bahagia dengan tobatnya, Allah kembali meridainya, dan Allah pun kembali membuka jembatan komunikasi antara dia dengan hambanya tersebut dalam sholat-sholatnya, dalam doa-doanya, dalam zikir-zikirnya, dan seterusnya ya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, cukup sampai di sini penjelasan kita di hari ini, membahas salah satu di antara sanksi sangat berat bagi para pelaku maksiat, yaitu putusnya hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Khotiman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa di manapun antum berada yang menyimak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Silakan bagi yang akan bertanya bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya, maksiat boleh bisa memutuskan hubungan dengan Allah, tapi sekarang tuh banyak orang seolah-olah memutuskan dengan Allah, yaitu para-para mukmin yang mendapatkan amanah menjabat di pemerintahan. Apa dia itu termasuk dari warga mewarikan iblis? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono, barakallahu fik. Sekarang banyak orang-orang yang diamanati wewenang, kekuasaan, tanggung jawab, amanah, tapi tidak menunaikannya secara adil, secara benar. Ada penyalahgunaan wewenang. Apakah mereka itu juga menjadi sahabat bagi iblis dan turunannya? Gitu ya mungkin. Iya, Pak Mulyono, barakallahu fik. Siapapun, tidak hanya pejabat, penguasa, tapi juga rakyat. Sebab dosa dan kemaksiatan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja dalam bentuk yang beragam, yang berbeda sesuai dengan potensi yang dia miliki, yang dia pakai untuk bermaksiat. Kalau umpamanya pejabat yang punya wewenang dan kekuasaan, penyimpangannya berupa penyalahgunaan wewenang tersebut, korupsi terhadap harta negara yang dikuasainya. Kalau rakyat, ya tidak bisa melakukan itu karena tidak memiliki hal itu. Nggak punya wewenang, nggak punya pangkat, jabatan, kekuasaan, tidak memegang uang orang. Tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk iri dengki kepada sesama, mungkin iri dengki kepada para pejabat juga. Menuduh orang yang punya kekuasaan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti umpamanya, ya bisa saja. Jadi baik pejabat ataupun rakyat biasa bisa menjadi kekasih iblis dan turunannya. Walaupun dua-duanya juga berpotensi untuk menjadi kekasih Allah dan musuh iblis. Ada enggak pejabat berkuasa tapi taat, soleh? Ya ada lah. Kita tidak berbicara di Indonesia. Dan tidak berbicara di sini saja, zaman sekarang. Zaman baheula para khulafaur rasyidin, orang-orang yang amanah. Zaman baheula para penguasanya, orang-orang yang soleh. Mereka tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tidak korupsi terhadap harta yang menjadi wewenangnya, enggak sama sekali. Pernah kan saya cerita seorang gubernur yang soleh menjadi orang yang termiskin di negerinya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Umar bin Khattab memberikan santunan, tunjangan kepada gubernur yang apabila diuangkan sekarang bernilai miliaran, dia sedih dan merasa kehancuran sudah memasuki rumahnya. Istrinya menganjurkan, sudah bagikan, sudah dibagikan sampai habis kepada fuqara dan masyakin, kemudian dia kembali miskin seperti sedia kala. Gubernur itu kekuasaannya besar, hartanya yang apabila dia ingin miliki secara halal bisa melimpah, apalagi kalau secara tidak halal. Ada yang soleh, ya ada. Ada yang menjadi kekasih Allah di kalangan para pejabat dan penguasa? Ada. Zaman baheula. Nggak tahu zaman sekarang. Ada nggak rakyat biasa zaman baheula yang durhaka? Ya banyak. Jadi tidak menjadi dominasi para penguasa, para pejabat untuk menjadi kekasih dari iblis. Rakyat biasa pun bisa. Dan tidak menjadi dominasi rakyat yang fakir dan miskin untuk menjadi kekasih Allah. Pejabat penguasa juga bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa di manapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita kepenanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Ustaz, jika seorang janda yang mempunyai anak perempuan menikah, tapi suaminya ternyata jahat, suka gangguin anak perempuannya dan mengajak maksiat di saat istri tidak ada di rumah, apakah marahnya istri terhadap suami kayak gitu termasuk durhaka? Karena sering dimaafkan dan diingatkan akan azab Allah, juga suaminya malah tidak pernah berubah. Jazakallahu khairan Ustaz, mohon nasihatnya. Silakan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Iya. Bahaya. Ya, marahnya siapapun baik istri ataupun seorang kepada sesama mukmin, karena orang mukmin itu melakukan sebuah kedurhakaan, ya marah yang syar'i. Malah kalau tidak marah dipertanyakan punya iman enggak. Senang ya kalau suami itu menggoda anak tirinya. Anak tirinya sudah remaja, sudah gadis umpamanya. Alhamdulillah, suami saya juga ternyata sayang, cinta kepada anak saya. Padahal cintanya beda, bukan cinta seorang ayah kepada anak tiri, tapi cinta syahwat. Ya enggak boleh seperti itu. Marah ya harus marah. Karena itu dosa kemaksiatan. Iya, dosa kemaksiatan. Maka wajib mengingkari kemaksiatan, membenci kemaksiatan dan marah. Apapun bentuknya. Bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh suami umpamanya. Baik menggoda anak tirinya yang menjadi anak kandung si istri. Ataupun menggoda perempuan lain. baik perempuan tersebut sudah bersuami atau belum bersuami, menggoda dengan cara yang melanggar syariat. Kalau menggoda dengan cara yang sesuai syariat, ya bukan menggoda namanya. Umpamanya, oh ada wanita lain saya suka karena kesolehannya, lalu dilamar, dinikah, ya itu mah tidak berarti menggoda. Itu dibolehkan secara syar'i. Nah sekarang menggoda perempuan lain hanya sekedar iseng. Wajib marah siapapun. Tidak hanya istrinya. Bahkan sahabatnya, bahkan kawannya, ya marah. Dan itu bukan bentuk kedurhakaan. Oleh karena itu wajib dinasihati. Kalau ternyata tidak berubah, bahkan tambah menjadi-jadi, tambah parah, tambah jauh daripada yang sebelumnya, maka itu sudah super parah. Dan itu menjadi alasan syar'i bagi si istri untuk mengajukan gugat cerai. Daripada nanti kejadian hal yang tidak diinginkan. Bisa diperkosa itu istri, apa anak tirinya. Atau minimalnya si anak tirinya tergoda lalu terjerumus ke dalam maksiat besar yang bisa merusak semuanya. Daripada itu terjadi, ya sudah. Cari lelaki yang saleh. Mungkin tadinya ketika milih menjadi suaminya itu tidak dilihat agamanya. Mungkin dilihat aspek duniawinya. Tidak dilihat karakternya. Tidak dilihat akhlaknya. Mungkin yang dia lihat gantengnya, mapannya, posisi duniawinya. Agamanya gak dilihat, ya akhirnya begitu. Ya semoga Allah SWT memberikan solusi yang baik bagi keluarga si penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Palembang, izin bertanya. Saya seorang pekerja di PT Perkebunan Kelapa Sawit. Saya punya kebun sawit, sudah panen berjalan sekian tahun. Tetapi Ustaz, dulunya bibit hasil penyelewengan dari perusahaan tersebut. Insya Allah sekarang saya sudah taubat dan belajar manhaj salaf. Apa hukum hasil dari kebun tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya sekarang Ustaz? Apakah berlaku ayat ini? Al-Baqarah ayat 275 yang artinya barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Baik, barakallahu fik. Dulu dia bekerja di perusahaan kepala sawit, kelapa sawit. Kemudian dia sekarang sudah keluar mungkin, usaha sendiri membuka perkebunan kelapa sawit milik dirinya. Gitu mungkin ya. Tapi yang jadi masalah adalah bibit dari kelapa sawit yang dia tanam di perkebunnya sendiri diambil dari perusahaan tempat dia bekerja. Istilah kasarnya mencuri gitu. Korupsi mungkin ya. Bagaimana hasilnya? Sekarang dia sudah tobat dan takut terhadap hal tersebut. Apakah kalau sudah tobat otomatis itu menjadi miliknya sendiri? Tentu saja tidak, ya. Tentu saja tidak. Tobatnya bagus. Dan lahir dari rasa takutnya terhadap dosa, terhadap azab dunia dan akhirat, terhadap hisab. Apa yang harus dilakukan? Ya, kembalikan hak dari perusahaan tersebut yang kita ambil. Dihitung umpamanya bibit yang diambil itu diuangkan berapa. Dianggap itu menjadi investasi si perusahaan dalam kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Kalau seluruh benihnya itu diambil hasil curian, berarti itu investasi perusahaan di dalam perkebunan dia. Dia sebagai pengelola dapat upah sekian persen dan si pemilik bibit dapat hasil sekian persen. Bagi dua, persentasenya tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan, berikan ke sono. Siapa yang berwenang di perusahaan tersebut, datangi lalu terus terang. Ini saya dulu ngambil, boleh gak saya beli gitu. Atau sudah itu menjadi investasi di perkebunan saya. Kalau menjadi investasi, berapa persen nilai investasi tersebut. Lalu berikan kepada dia, kepada perusahaan tersebut. Kalau kata orang yang berwenang di perusahaan tersebut, ya sudah, itu hadiah aja bagi kamu karena dedikasi kamu selama bekerja di sini, silakan ambil. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau ya, kalau gitu bagi dua saja 50-50. Udah bagi dua 50-50. Nah, itulah jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwatiman azani Allah wa iyakum, kembali kami mengundang kepada para jamaah yang menyimak kajian secara online. Silakan yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penanya kembali dari Instagram Ustaz, dari Wiumu Rausan. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya terkait doa di awal tahun Hijriah, apakah ada dalilnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Silakan. Doa di tahun Hijriah ada enggak dalilnya? Taib, barakallahu fi. Ketika Nabi SAW wafat, belum ada penetapan tahun Hijriah. Kalau bulannya, tanggalnya ya sudah ada. Karena di zaman Nabi SAW sudah ada beberapa ibadah yang didasarkan kepada tanggal dan juga bulan Hijriah. Seperti saum Ramadan, seperti haji, seperti ayyamul bidh, saum tengah bulan. Seperti saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, seperti saum Asyura di tanggal 10 Muharram. Sudah ada penanggalannya, tapi tahunnya belum. Nah, baru diadakan tahun Hijriah dan dihitung dari mulai hijrahnya Nabi SAW ke Madinah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar belum, apalagi di zaman Nabi SAW. Makanya ketika wahyu masih turun, ketika Nabi SAW masih hidup, belum ada penetapan tahun Hijriah, belum. Tahunnya ya, bulannya dan tanggalnya sudah. Tahunnya yang belum. Maka tidak ada. Umpamanya tahun 1 Muharram, tanggal 1 bulan hijrah di zaman Nabi SAW, tidak ada. Karena tidak ada tahun hijriahnya, otomatis tidak ada ritual apa-apa dalam agama ini yang berkaitan dengan tahun baru hijriah. Karena di zaman Nabi belum ada tahun hijriahnya. Otomatis tidak pernah ada doa awal tahun hijriah, apalagi awal tahun masehi. Ya pernah ada. Kalau ada sekarang doa awal tahun Hijriah, dipastikan bukan dari Nabi SAW ataupun para sahabatnya. Karena ketika awal tahun Hijriah, Nabi SAW itu sudah wafat, sudah tidak ada. Jangankan Nabi, Abu Bakar juga sudah wafat. Ribuan para sahabat sudah wafat. Maka itu bukanlah dari Nabi SAW. Tidak akan ada dalilnya. Dalil dari mana? Nabinya sudah wafat, sementara tahun hijrahnya belum ada. Ya, maka semua ritual, termasuk doa awal tahun yang berkaitan dengan tahun hijriah, itu tidak merupakan bagian dari agama ini. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari hamba Allah. Ustaz, seseorang yang melakukan maksiat, maka hubungannya dengan Allah terputus. Bagaimana cara mengembalikan hubungan tersebut? hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala setelah hamba itu melakukan maksiat, Ustaz? Silakan. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Penuhi 6 atau 7 syarat, tergantung jenis dosa dan kemaksiatannya. Bisa 6 syarat, bisa 7 syarat. Pokoknya itu, pertama, berhenti dari dosa tersebut. Tidak boleh terus-menerus dilakukan. Yang keduanya, menyesal. Ketiganya, bertekad tidak kembali. Keempatnya, segera lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih terbit dari timur, tadi ya. Saya nggak lihat sih, tapi masih kayaknya dari timur. Kelimanya, lakukan sebelum sakaratul maut. Sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan. Keenamnya, lakukan itu dengan ikhlas. Karena Allah, karena takut dosa, karena takut azab, karena takut murka Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ada kepentingan duniawi. Bukan tobat politis, bukan. Nah itu 6 persyaratan. Nah yang ketujuhnya, ini kalau dosanya berkaitan hak orang lain, kembalikan hak itu. Pernah nyuri barang orang lain, tobat, kembalikan barang curiannya. Telah umpamanya menghina dia di hadapan umum, minta maaf. Minta dihalalkan. Ya. Nah dengan, jadi 7 syarat. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Yang memenuhi 7 syarat. Kalau sudah memenuhi 7 syarat ini, taubatnya diterima, maka kesalahannya dihapus oleh Allah, dosanya diampuni, cinta Allah kembali Allah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Allah akan hapus kesalahan kamu dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Allah senang enggak? Senang bingit. Lallahu afrahu bitaubati abdi. Allah itu benar-benar sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia tobat. Lebih gembira, lebih bahagia dibanding kegembiraan seseorang yang pergi ke tengah padang pasir membawa seluruh perbekalannya, lalu perbekalan itu lari di atas kuda. Lari. Enggak kekejar. Mencari kesana kemari tidak. Dia kemudian menunggu saat kematiannya. Karena di tengah padang pasir, enggak ada makanan, enggak ada minuman, ya tinggal mati. Menunggu kematian. Ketika dia berbaring di bawah sebuah pohon, tiba-tiba kuda yang membawa perbekalan itu datang lagi. Dengan seluruh perbekalan yang lengkap. Dia bangkit, dia raih tali kekangnya dan sangat gembira. Saking gembiranya dia ngomong salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu. Akhta min syiddatil farah. Dia salah omong saking gembiranya. Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu ketika melihat seorang hamba bertobat kepadanya. Maka pasti kecintaan Allah akan tercurah kembali, keriduannya juga akan Allah berikan lagi kepada dia, dan hubungan baik antara dia dengan Allah kembali terjalin. InsyaAllah kekhusyuan dalam sholat, dalam zikir, dalam baca Al-Quran, dalam berdoa akan kembali. Seperti sediakala, bahkan bisa lebih ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa menghubungi line telepon di nomor 0228686263. Sekali lagi, bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustadz yang tadi sudah masuk, silakan kami berikan kesempatan untuk menelpon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari telepon yang masuk dari Bapak Iqbal di Muhammad Toha. Ustadz, assalamualaikum. Kita ketahui Fir'aun sebagai musuh dari Nabi Musa, tetapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk kembali menasihatinya. Sedangkan Iblis sebagai musuh jelas-jelas disebut aduwwu mubin. Adakah terjadi perbedaan sikap atas dua musuh Allah ini? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Silakan. Iya, Pak Iqbal, Pak Dentis di Muhammad Toha, barakallahu fik. Yang dimaksud tidak boleh mendekati Iblis laknatullahi alaih adalah menjalin hubungan dengan cara mentaatinya, dengan cara menuruti bisikan-bisikannya, godaan-godaannya diikuti. Karena Iblis laknatullahi alaih tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilawan, tidak bisa dinasihati, didakwahi. Iblis, tobatlah kamu, jangan durhaka terus, enggak bisa. Karena kita enggak bisa komunikasi dengan Iblis laknatullahi alaih. Jangankan kita, para nabi pun demikian. Maka jangan didekati, jauhi. Jangan dituruti, jangan diikuti. Durhakai, ingkari. Karena mereka adalah bangsa jin yang tidak bisa kita berkomunikasi dengan mereka. Adapun Fir'aun itu orang biasa yang di dalam hatinya ada potensi untuk bertobat. Ada potensi untuk bertauhid. Tapi dia sedang dikuasai oleh Iblis laknatullahi alaih. Maka mendekatinya bukan untuk mentaatinya, tapi untuk mendakwahinya. Maka Allah menyuruh Nabi Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul lahu an tatazakka. Berangkat kamu ke Fir'aun. Karena dia durhaka. Katakannya kepada dia untuk mensucikan diri. Untuk, jadi diamanati, diperintahkan oleh Allah datang kepada Fir'aun untuk ibadah. Untuk beramal soleh. Untuk bertobat. Mendekati Fir'aun sebagai orang biasa yang sedang dikuasai Iblis. Untuk mendakwahinya. Untuk memberi peringatan, menasihatinya. Iya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu dakwah, itu bagus. Tidak hanya Fir'aun, siapapun yang sedang dalam penyimpangan yang besar. Datangi untuk didakwahi, dekati untuk dinasihati, untuk dibimbing, itu dakwah, itu jihad, itu amar ma'ruf nahi munkar, itu bagus, itu diperintahkan. Tidak hanya kepada para nabi, tapi juga kepada para penerus para nabi tersebut. Para ulamanya, para duatnya, para asatirnya, iya, datangi. Karena mereka masih memiliki kans atau kesempatan, kemungkinan untuk berhenti, untuk tobat. Kalau toh tidak menurut, tidak tobat, tidak berhenti, minimal kita sudah iqamatul hujjah kepada mereka. Sudah menyampaikan dakwah kepada mereka. Adapun Iblis dalam bentuk jin, enggak bisa. Ya bisa kita datangi untuk didakwahi, enggak. Maka yang dimaksud tidak boleh mendekati Iblis, mendatangi Iblis, maknanya Allah tidak boleh mengikuti hasutannya, godaannya, rayuannya, jangan. Bukan dekat secara fisik, karena secara fisik turunan Iblis itu selalu nempel di kita, mengikuti kita, cuma enggak kelihatan saja. Mereka membisikkan rayuan godaannya itu langsung ke hati kita tanpa terdengar suara apapun di telinga. Dan itulah yang disebut dengan waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. yang membisikkan dalam hati manusia. Maknanya was-was itu adalah bisikan iblis atau turunannya yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Itu namanya was-was. Nah, jangan diikuti. Secara fisik mungkin kita dengan setan dari kalangan jin itu dekat, nempel terus mereka, enggak pernah terpisah. Bisa mereka menjauh kalau kita zikir kepada Allah, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita beribadah, bertauhid, mereka nyingkir. Nah, di saat kita lalai, datang lagi mendekat. Mereka yang selalu mendekat, bukan kita yang mendekat secara fisik. Adapun tidak boleh mendekat, mendatangi iblis, maknanya mengikuti hasutannya. Jadi jelas mendekati iblis dan turunannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Karena datangnya Nabi Musa ke Fir'aun, Fir'aun saat itu adalah manusia biasa yang mungkin bisa mendengar apa namanya dakwah. Dan datangnya untuk mendakwahi, bukan untuk mengikuti, mentaati, menghambakan diri kepada Fir'aun agar dapat posisi, jabatan, harta, kekuasaan. Enggak. Tapi untuk mendakwahi dengan risiko dibunuh. Dengan risiko bisa dianiaya. Ya. Jadi pendekatan kepada Fir'aun berbeda jauh dengan pendekatan kepada iblis dan setan yang menjadi turunan iblis. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan mengangkat pertanyaan dari telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras lagi, Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, ya, silakan Pak? Bapak. Silakan Pak, udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustaz. Siapa di mana, Pak? Oh, Abu Ilma, maaf. Yeah. Apa-apa? Abu Ilma, silakan. Apakah pelaku bid'ah itu juga memutuskan hubungan dengan robnya gitu? Ustaz, itu yang kesatu. Yang kedua, termasuk yang memutuskan hubungan dengan robnya. Ya, yeah, kedua? Kedua, apakah kalau misalnya ada ustaz yang disebut ahli bidah itu, apakah yang ikut tahlilan, tidak ikut ayat, mengikut tahlilan, muludan, itu apakah itu sudah disebut ahli bidah? Belum, gitu ya. Itu aja. Taib. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abu Ilma di Cimahi, barakallahu fik. Kebidahan termasuk salah satu di antara bentuk kemaksiatan yang kadarnya lebih besar. Karena apa? Karena kebidahan itu berarti menambah, mengurangi, merubah syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi kelancangannya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Kalau maksiat merugikan atau durhaka kepada sesama manusia, mengambil hak sesama manusia seperti menghina, mencela, merampas kehormatan mereka, mencuri, merampok, atau menyakiti secara fisik, maka itu adalah sebuah kejahatan. Ya, bagaimana kalau umpamanya di dalam kehidupan bernegara, ulil amri atau pemerintah memiliki aturan, dan aturannya dibuat oleh ahlinya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Dalam segala segi, dalam hal umpamanya kependudukan, kita harus memiliki KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, paspor, dan seterusnya. Dalam hal umpamanya berlalu lintas, ada aturan lalu lintas. Lalu ada sebagian warga berinisiatif dengan niat yang baik menambah, mengurangi, atau merubah aturan tersebut. Umpamanya di KTP, oh ini datanya kurang, tambahkan nomor telepon, nomor HP, tambahkan upaya data lain seperti apa namanya email, alamat email. Ditambahkan umpamanya jumlah istri berapa, jumlah anak berapa, umpamanya. Ditambahkan. Atau lalu lintas umpamanya. Wah ini tiga lampu ini kurang, ada merah, ada kuning, ada hijau. Tambah lagi oranye umpamanya. Dengan umpamanya aturan kalau oranyenya menyala, itu semuanya harus menyalakan klakson sebagai tanda akan sebentar lagi maju umpamanya. Ditambahkan, diganti. Kira-kira orang yang berinisiatif seperti itu menambah aturan berlalu lintas dibiarkan enggak oleh polisi? Enggak. Itu bisa disebut subversif. Menambah-nambah aturan dari apa yang ditetapkan oleh orang yang berwenang, penguasa. Bisa gak ditangkap polisi? Bisa. Kejahatan bukan? Iya, kejahatan. Berdasarkan hal itulah, kalau nambah-nambah aturan sesama manusia saja, merubahnya, menguranginya, merupakan sebuah kejahatan yang bisa dipidana, apalagi terhadap aturan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka itu merupakan sebuah kemaksiatan. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, nanti akan kita temukan pernyataan Imam Ibnu Qayyim di kitab kita ini, itu lebih disukai iblis daripada maksiat kepada sesama manusia. Kenapa? Pertama, itu kelancangan kepada aturan Allah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sama manusia. Yang keduanya, merasa benar, merasa ibadah. Karena merasa benar, merasa ibadah, ketika dinasihati, ditegur, marah. Karena itulah, karena merasa benar, merasa ibadah, dia tidak akan bisa bertobat dari hal itu. Tobat dari apa? Saya kan benar gitu ya. Tidak akan bertobat. Kecuali kalau dia berubah pikiran setelah dipatahkan argumentasinya. Oh iya ya, salah. Baru bisa bertobat. Maka banyak para orang-orang terdahulu yang terjerumus dalam kebidahan, kemudian bertobat setelah diberikan hujah yang nyata. Tapi ketika hujahnya itu tidak sampai atau umpamanya tidak mau dia terima, tetap dia tidak akan bertaubat dari kesalahannya. Kalau ahli maksiat, para pelaku umpamanya dosa-dosa kepada sama manusia dalam bentuk mencuri, dalam bentuk mabuk, dalam bentuk berjudi, dalam bentuk berzina, dalam bentuk mencuri, itu merasa salah. Salah. Dan tidak ingin ini dilakukan sampai akhir hayat, dan tidak ingin anak turunnya melakukan hal yang sama. Makanya sangat mungkin tobat. Kalau pelaku kebidahan mah tidak. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bahwa kebidahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Itu sampai di sana secara umum. Jangan lalu disimpulkan, oh, berarti mereka itu menganggap para pelacur, para pemabuk, para penjudi lebih baik daripada orang-orang yang suka tahlilan. Gitu. Itu kesimpulan yang keliru, karena mereka memang selalu menggunakan ro'yu, bukan dalil. Tidak berarti seperti itu, ya. Sama dengan ungkapan umpamanya secara umum, laki-laki lebih kuat fisiknya daripada wanita. Lalu menyatakan, oh kalau begitu tuh petarung wanita juara dunia itu tetap akan kalah dibanding umpamanya laki-laki yang cingkra, yang cungkring. Gak begitu, itu per orang. itu per personal. Kita berbicara secara umum, jangan dibawa kepada kasus per personal tadi. Enggak. Secara umum generasi terdahulu lebih baik daripada generasi yang berikutnya. Oh, berarti umpamanya ada ahli maksiat di kalangan para sahabat, ada yang maksiat yang terjerumus dalam perzinahan lebih baik daripada Imam Syafi'i, Imam Malik. Enggak begitu. Jadi kita berbicara secara umum, jangan diterapkan pada kasus khusus. Secara umum kebidahan itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Daripada maksiat. Ini secara umum. Lalu jangan diterapkan. Kalau begitu, menurut kalian para pelacur, pemabuk, pencuri, pembunuh itu lebih baik daripada orang-orang yang ketika ibadah melakukan kebidahan? Ya enggak. Itu kesimpulan yang keliru, yang salah ya. Karena memang cara berpikir mereka itu, sekali kita umpamanya seseorang itu di apa keliru dalam memahami agama, akan Allah sesatkan dalam urusan-urusan yang lain. Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Tidaklah orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi tersebut takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah itu zaik, kesesatan di bidang-bidang lain. Sesat di satu bidang, di bidang akidah, akan meremet kepada kesesatan di bidang-bidang yang lainnya. Itu ya, termasuk dalam hal mengambil kesimpulan, cara berpikir begitu dalam memahami agama ini merembet kemana-mana kesalahannya. Makanya kalau umpamanya kita menyatakan bahwa kebidahan lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, itu bukan kita yang menyatakan, Imam Ibnu Qayyim yang juga menjadi ulama mereka yang diakui bahwa maksiat itu lebih kecil dosanya daripada kebidahan. Lalu disimpulkan, oh kalau begitu para pelacur dianggap lebih baik daripada orang yang sholawat. Itu kesimpulan yang keliru, yang salah ya. Oleh karena itulah, maka perbuatan bid'ah yang lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, ya tentu saja merupakan sebuah kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Bukan kepada sesama manusia, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Apakah itu akan merusak hubungan? Ya jelas merusak hubungan. Jangankan itu, atau umpamanya seorang yang baik, yang taat kepada aturan hukum, tapi dia berinisiatif. Wah, ini aturan pemerintah dalam hal ini kurang nih, ditambah. Ini lebih nih, kemudian dikurangi. Betapa banyak sekarang umpamanya orang yang memprotes, mencela kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM. Hanya karena memandang kerugian pemberlakuan PPKM dari satu aspek, aspek ekonomi saja. Karena PPKM banyak yang bangkrut, banyak yang di PHK, banyak yang kelaparan, lalu memprotes itu. Dia tidak memandang maslahat PPKM dari aspek kesehatan yang akan berakibat baik untuk ekonomi jangka panjang. Ya, ada nggak yang memprotes PPKM? Banyak. Dengan sudut pandang yang sempit dari sisi kepentingan pribadi dia atau seorang-orang yang senasib dengan dia. Bukan hanya dia pribadi, tapi banyak yang senasib dia. Tapi mengabaikan aspek yang lain, kesehatan yang berdampak kepada kemaslahatan ekonomi jangka panjang. Terus memprotes. Kalau protesnya wajar ya. Mungkin ditolerir, kalau protesnya itu sampai lebay, melanggar aturan-aturan lain, ya ditangkap. Ya enggak? Ada enggak orang yang ditangkap karena hal ini? Ada. Ya seperti itu. Itu manusia loh, aturan manusia. Yang diprotes, kemudian ditambah atau dikurang atau dirubah oleh orang, ya itu bisa dipidanakan. apalagi aturan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira hubungan warga yang melanggar, merubah aturan pemerintah itu hubungannya dengan pemerintah baik apa rusak? Ya rusak, makanya dihukum juga. Apalagi orang yang menambah hukum Allah, aturan Allah, mengurangi atau merubahnya ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, cukup ya sampai di sini saja, waktu yang kita miliki terbatas. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.